Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dari kitab Al-Firqatu An-Najiyah atau Minhaj Al-Firqatu An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu judul yang beliau sebutkan At-Tauhid wa Anwa'uhu, Tauhid dan macam-macamnya. Kata beliau rahimahullah, at-tauhid huwa, tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah jalla subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Allati khalaqallahu al-alama li ajliha, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini karenanya, karena tujuan untuk mengesakan Allah jalla subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan, karenanya lah Allah menciptakan alam semesta ini. Qala Allah ta'ala, hal ini didasarkan kepada firman Allah sebagai dalil qat'i yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia serta seluruh alam raya ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan diri, peribadahan semata-mata hanya kepada Allah. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay yakni yuwahiduni fil ibadah, mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku di dalam beribadah. Wa yufriduni fid du'a, dan mereka menunggalkan aku di dalam doa. Dan ini sebagaimana dinukilkan tafsir al-ibadah, bahwa yang dimaksud dengannya adalah at-tauhid, datang dari sahabat yang mulia Bahrul Ummah, lautan ilmu umat ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, ayat yang disebutkan tadi dalam surah Adz-Dzariyat, di sini terdapat sebuah bantahan atas orang-orang yang menyangka dan mengklaim bahwa Allah jalla subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini karena Muhammad. Dan ini ma'ruf inda sufiyah, hadha syai'un ma'ruf, hal yang sangat ma'ruf di kalangan mereka, karena begitu luar biasa dan besarnya sifat al-ghulu, berlebih-lebihan yang mereka tujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini sebagai salah satu bantahan yang sangat nyata atas pemahaman dan akidah yang batil yang ada pada mereka bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena Muhammad. Allah jelas menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau wa anwa'ut tauhid al-atiyah, dan macam-macam tauhid yang akan datang ma'khudhatun minal Qur'an al-Karim, diambil dari Al-Qur'anul Karim. Tiga pembagian tauhid yang kita kenal ini terambil berdasarkan at-tatabbu' wal istiqra', berdasarkan pendalaman, pengkajian terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Jenis yang pertama adalah tauhidur rabb, yang kita kenal dengan istilah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhidur rabb atau tauhid ar-rububiyah? Tauhidur rububiyah kata beliau rahimahullah adalah huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwal rabb wal khaliq. Pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah rabb wal khaliq dan pencipta, dan segala yang berkaitan dengan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala kita imani, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang memiliki arsy yang agung, dan seterusnya. Dari segala macam sifat rububiyah bagi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan ini, keyakinan terhadap ar-rububiyah, bahwasanya Allah sebagai pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, mengatur alam semesta, yang menguasai arsy yang agung, ini telah diakui dan dipercayai oleh orang-orang kufar al-musyrikun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Namun satu hal yang harus difahami, bahwa keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Jalla wa'ala, ketika mereka mengimani Allah sebagai pencipta dan seterusnya, kata beliau walam yudkhilhum dzalika fil Islam, hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka, layakulunna Allah, mereka pasti akan menyatakan Allah yang menciptakan mereka. Tetapi sekali lagi bahwa pengakuan terhadap rububiyah tidak memasukkan ke dalam Islam. Apa buktinya? Hah? Bahwa kalimat itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ada yang bisa jawab? Naam. Dan pengakuan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya apa bahwa kalimat ini dan pengakuan ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam? Nah, yang lainnya. Allahi barik fikum jami'an. Bukti yang menunjukkan bahwasanya iman mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam Islam adalah di antaranya Rasulullah alaihi salatu wasalam memerangi mereka. Sah lala? Sahih. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerangi mereka. amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah au yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, oleh karena mereka tidak mengucapkan kalimat syahadah sebagai perwujudan atas tauhid al-uluhiyah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi mereka, menghalalkan darah dan harta-harta mereka. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga seseorang sekedar mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak cukup. Buktinya bahwa kalimat ini belum memasukkan kaum musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ke dalam al-Islam. Atau bukti yang lainnya adalah bahwa iblis alaihi laknatullah juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani dan mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam alaihi salam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Dia merasa bahwa asal mula penciptaan dia lebih mulia dan lebih baik daripada asal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dia kibir dan sombong diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menunaikan perintah Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dan sungguh kata Syekh, orang-orang ateis, mereka mengingkari adanya Rabb, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi mereka ini asyaddu kufran min kuffaril jahiliyah. Lebih parah dan lebih besar kekufurannya daripada orang-orang kafir di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu. Namun barakallahu fikum, tiada lain pengingkaran mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah pada lisan-lisan mereka. Walakin fi batini anfusihim yuqiruna dzalik. Namun dalam jiwa dan dada-dada mereka, mereka mengakui bahwasanya tidak ada satupun yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan mengaturnya dalam pengaturan yang sangat luar biasa kecuali Allah Jalla Subhanahu wa taala, zat yang maha agung lagi maha kuasa. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul ilah, atau kita kenal dengan istilah tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Kata Syekh, huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Seperti doa, beristighatsah, tawaf, menyembelih, bernazar dan yang lainnya. Semua macam ibadah yang ada maka wajib dan harus untuk ditujukan semata-mata hanya kepada Allah. Tidak boleh ditujukan dan diserahkan kepada yang lainnya. Tidak boleh seseorang beristighatsah kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang tidak dimampui hal itu kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencari barakah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa dan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyerahkan satu jenis saja dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan jenis ini, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, kata beliau, wa hadzan naw', dan jenis ini tauhid al-uluhiyah, huwa alladhi jahadahu al-kuffar, inilah yang ditentang oleh orang-orang kafir. Dan pada jenis tauhid inilah terjadi permusuhan antara para anbiya wal mursalin sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan umat-umat mereka. Naam. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin terjadi permusuhan antara beliau dengan kaumnya. Tidak akan mungkin kaumnya sampai mengusir beliau dan sahabat-sahabatnya dari kampung halaman mereka sendiri. Kecuali setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk meninggalkan semua bentuk ibadah dan sesembahan mereka terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan permusuhan yang terjadi dan penentangan yang muncul dari kaumnya ketika beliau alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya, mengajak umatnya agar mereka mau mempersaksikan bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur alam semesta. Tidak. Mereka sudah mengakui itu semua. Sebagaimana telah kita sebutkan pada jenis tauhid ar-rububiyah. Dan sungguh, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, Al-Quranul Karim telah memberikan dorongan dan motivasi dalam sekian banyak surah, dalam sekian banyak ayat, untuk berdoa semata-mata hanya kepada Allah, untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Seperti misalnya dalam suratul Fatihah kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya adalah, kata beliau, wa ma'naha nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkanmu ya Allah di dalam beribadah. Fanad'uka wahdak, kami berdoa semata-mata hanya kepadamu. Wala nasta'inu bighairik, dan kami tidak beristi'anah, meminta pertolongan kepada selainmu. Nah, sehingga tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah mencakup segala macam bentuk ibadah untuk diserahkan semata-mata hanya kepada Allah. Demikian pula mencakup wal hukma bi Qur'anih, berhukum dengan Al-Qur'an. Wal ihtikam ila syar'ih, berhukum dengan syariatnya. Wa kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala, ini semua masuk dalam kategori firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Kemudian jenis yang ketiga adalah tauhidul asma'i wassifat. Tauhidul asma'i wassifat. Apa itu makna tauhidul asma'i wassifat? Kata beliau, huwa, dia adalah, al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadits sahih. Beriman dengan semua yang warid, yang datang di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Min sifatillahi, dari sifat Allah, mengimani nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Allati wasafa biha nafsahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengannya. Aw wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah, atau disifatkan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam secara hakikat. Kita mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah bahwa itu memiliki hakikat. Min ghairi ta'wilin, tanpa menta'wil. Wala takyifin, tanpa mentakyif. Wala tafwidin, tanpa mentafwid. Ini baru dengar lagi ya. Naam. Kal istiwa'i wan nuzul, seperti sifat al-istiwa' dan an-nuzul, sifat turun. Waliyat wal maji, sifat tangan dan sifat datang. Wa ghairiha minas sifat, dan yang lainnya dari berbagai macam sifat. Nufassiruha bima warada anis salaf, kita mentafsirkannya, mentafsirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang warid, yang datang dari salaf. Seperti al-istiwa'u mathalan, sifatul istiwa' misalnya. Warada tafsiruhu anit tabi'in, telah warid tafsirnya dari tabi'in. Fi sahihil Bukhari, di dalam sahihul Bukhari. Bi annahu al-ulu wal-irtifa', bahwa makna istiwa' yang antum sering baca di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, maka makna istiwa itu adalah ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Jangan kemudian bayangkan dan tergambar dalam benak antum bahwa makna istiwa di bahasa Indonesia, di Indonesia kan bersemayam. Apa makna bersemayam? Hah? Dia berada di dalam satu tempat, iya begitu. Bersemayam. Atau bahasa lainnya apa bersemayam? Hah? Hinggap. Menetap. Kalau hinggap itu apa? Naam, menetap. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menetap pada sesuatu. Berarti terjemahan seperti ini memberikan konsekuensi bahwa Allah jalla subhanahu wa ta'ala dilingkupi oleh arsy-Nya, dilingkupi oleh makhluk-Nya. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari yang seperti ini. Tidak ada apapun yang melingkupi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka tafsir yang warid dari salaf adalah bahwa al-istiwa ma'nahu al-ulu wal-irtifa'. Dan ini pula datang tafsiran yang seperti ini dari sahabat yang mulia, mufassirul Quran, turjumanul Quran, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Dan sifat ini barakallahu fikum adalah sifat yang yaliqani bijalalih, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian beliau jelaskan di sini makna-makna yang sudah diisyaratkan tadi dari istilah ta'wil, ta'til, takyif, tamsil, dan tafwid. Apa itu at-ta'wil? At-ta'wil maknanya adalah huwa sarfu zahiril ayat wal ahadith as-sahihah, memalingkan zahir ayat dan hadith yang sahih ila ma'nan akhar batil, kepada makna lain yang batil. Ini yang sering antum dengarkan dengan istilah tahrif. ya. Lebih tepatnya kepada penyebutan tahrif. Kalau ta'wil itu terkadang memiliki makna tafsir. Naam. Ta'wilul Quran berarti maknanya tafsir Al-Quran. Tapi kalau sudah makna tahrif, maka dia memalingkan makna satu ayat atau hadis kepada makna lain yang batil, yang tidak dimaukan oleh lafaz tersebut. Seperti misalnya, misal istawa, sifatul istiwa, kemudian ditakwil atau ditahrif dengan makna istaula, menguasai. Mereka tidak mau menetapkan sifatul istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dipalingkan kepada makna lain bahwa maknanya adalah menguasai. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai arsy. Kenapa mereka sampai menafsirkan atau mentakwil dan mentahrif kepada jenis ini? Karena sudah tergambar dalam benaknya Allah itu bersemayam. Maunya dia ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjatuh ke dalam kesalahan berupa takwil atau tahrif, dengan akhirnya menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala tadi dengan cara mentahrif. Bahwa makna dari istiwa adalah istaula. Kemudian yang berikutnya adalah at-ta'til. Apa itu at-ta'til? Kata beliau, wa huwa juhdu sifatillah wa nafyiha aw wa nafyuha anhu. Menolak sifat-sifat Allah dan menafikannya dari Allah. Seperti ka'uluwillahi 'ala sama', sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Mereka menolak sifat ketinggian Allah jalla subhanahu wa ta'ala di atas langit. Naam. Di dalam ayat disebutkan apa? Alladzi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa ila sama. Naam. Ini mereka menentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Akhirnya bagaimana caranya mencari solusi dan jalan keluar menurut mereka adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Allah itu berada di mana-mana. Dan akidah ini, pemahaman ini tersebar di tengah-tengah awamul muslimin, keumuman kaum muslimin. Aqidatus Sufiyah yang berpemahaman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan, Allah berada di segala tempat. Ya akhi barakallahu fik, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat baginya bi annahu istawa ala arsyih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsynya. Jika engkau menetapkan bahwasanya Allah jalla wa ala berada di mana-mana, maka ucapanmu itu mengharuskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbilang dan berjumlah. Nah, Allah berada di mana-mana. Jangan sampai Jawa, di sini saja Allah di Flores, Allah di Kalimantan, Allah di Pulau Alor. Naam, di Pulau Kawi dan yang lainnya, di mana-mana. Belum di tempat lainnya. Berarti Allah itu berapa sih jumlahnya? 5 juta. Ya hadza. Kemudian juga ucapanmu yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, berarti pula mengharuskan bahwa Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yasifun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Nah, kemudian yang berikutnya, at-takyif. Apa itu at-takyif? Huwa takyifu sifatillah. Membagaimanakan, menanyakan bagaimana sih sifatnya itu? Nah, kalau dikatakan bahwa Allah memiliki tangan, bagaimana bentuk tangannya Allah? Nah, wa anna kayfiyata hakada, dan bahwasanya bentuk dari sifat Allah itu demikian. Naam. Maka kata beliau rahimahullah, fa'uluullahi 'alal 'arsy, sifat tingginya Allah di atas arasnya, la yushbihu makhluqatihi, tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Wala ya'lamu kayfiyatahu ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya, bentuknya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakyif. Nah, dan ini kaidah al-istiwa ini diterapkan kepada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan Allah memiliki sifatul wajah, maka sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya seperti apa, kecuali Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tamsil, menyerupakan. Huwa tamsil adalah tamsilu sifatillahi bisifati khalqih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqal, maka tidak dikatakan yanzilullahu ila sama'id dunya kanuzulina, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Kalau kita turun dari lantai dua ini ke bawah, seperti itulah cara turunnya Allah ke langit dunia. Nah, padahal barakallahu fikum, hadithun nuzul, hadis tentang sifat turun bagi Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir, kemudian menyatakan siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa minal kadzib, dan termasuk dari kedustaan, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, nisbatu hadat tashbih, penisbatan, penyandaran tashbih atau penyerupaan ini, jadi tamthil itu naam semakna dengan tashbih. Naam, namun kalimat yang lebih aula, yang lebih utama adalah at-tamthil, karena tamsil inilah yang Allah nafikan di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Yani kalimat kamitslihi ini namanya tamsil, menyerupakan. Fabarakallahu fikum, penisbatan tashbih, penyerupaan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat an-nuzul, sifat turun ke langit dunia, seperti turunnya makhluk, itu disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya katanya Al-Imam Ibn Taymiyah pernah menyatakan bahwa sifat turun bagi Allah ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Maka kata Syekh, minal kadzib, termasuk kedustaan. In lam najidhu fi kutubihi, kita tidak pernah mendapati dalam kitab-kitab beliau rahimahullah. Bal wajadna nafyahu litamthil wat tashbih, Bahkan yang kami dapatkan dari kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala adalah penafian, peniadaan tamthil dan tasbih, bahwa tidak sama dan tidak serupa antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Dan yang berikutnya adalah at-tafwid. At-tafwid maknanya adalah menyerahkan. Dari kalimat wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Apa pengertiannya dalam pembahasan al-asma wa sifat? At-tafwid bahwasanya kita menyerahkan makna. Ya, kita menyerahkan indah salaf, di sisi para salaf adalah fil kaif, dalam kaifiyah. Bagaimana rincian dan hakikat bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita tafwid, yang kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam maknanya, dalam kaifiyahnya, di dalam kaifiyahnya. Ini kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Kalau dikatakan sifat tangan bagi Allah, bagaimana sih bentuk tangan Allah? Ini kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Tetapi adapun maknanya bahwasanya Allah benar-benar memiliki sifat tangan, ini kita ketahui. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis beliau. Naam. Maka fal istiwa'u masalan, istiwa' misalnya. Makna dari istiwa' tadi apa? Tinggi dan di atas, al-ulu wal irtifa'. Kita tahu maknanya, bahwa makna al-istiwa' itu adalah al-ulu wal irtifa', tinggi dan di atas. Tetapi ketika dikatakan bagaimana bentuknya, ya, bagaimana kaifiyahnya, maka kita mentafwid dan menyerahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa difahami ini? Bisa jam berapa? Hah? 2:03, kurang 3 menit. Ya. Ini sudah selesai pembahasan at-tauhid dan macam-macamnya, dan akan memasuki pembahasan baru, yaitu makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Namun kelihatannya tanggung untuk kita memasuki dalam pembahasan ini untuk menunggu datangnya waktu azan. Tafadhal, jika ada yang mau disampaikan dari pertanyaan, barakallahu fikum. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha besar, zat yang maha besar. Nah, perhatikan secara perbandingan, langit yang tujuh serta bumi yang tujuh ini, jika dibandingkan dengan kursi, maka dia bagaikan sebuah gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Itu perbandingan langit dan bumi yang tujuh. Kursi sendiri jika dibandingkan dengan arsy, itu seperti sebuah gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Fanaqulu Allahu Akbar. Sehingga barakallahu fikum, kalimat ini tidaklah melazimkan dan tidak memberikan makna bahwa Allah itu berada di mana-mana. Karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifatul istiwa bagi dirinya. Bi annahu istawa ala arsyih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, barakallahu fikum. Sudah sampai ya. Tayyib, naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.